Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, walamma uzzibat az-zaniratu ala al-islami fillahi fa'abat illa al-islamu wa dhahaba basruha. Qala al-mushrikuna ma asaba basruha illa al-latu wal-uzza. Qalat kalla wallahi faradda Allahu 'alayha basruha. Wada'a Sa'id ibn Zaidin ala Urwa bin Urwa bintil Hikami Hikami fa u'miya basaruha lamma kadzabat alayhi faqala Allahumma in kanat kadzibatan fa'mi basaraha waqtulha fi ardiha fa'umiyat wa waqa'at fi hafratin min ardiha famatat wa kana al ila'u ibnul hadrami amilun nabi sallallahu alaihi wasallam ala al bahraini wa kana yaqulu fi du'aihi ya alimu ya halimu ya aliyu ya azimu fayustajabu lahu wa da'a Allah ta'ala bi an yusku wa yatawaddau lamma adamu al-ma'a wa la yabqa lima ba'dahum fatawaddaa wa da'a fa ujiba wa da'a Allah ta'ala lamma i'taradahum al-bahru walam yaqdiru 'alal mururi bi juyulihim bi khuyulihim famarru kulluhum huwa wa wal askaru bi khuyulihim 'alal ma'i wa mabtalat suruju khuyulihim wada Allah ta'ala alla yarau jasadahu idza mata falam yajidu fil lahdi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Di halaman 508 bagian bawah masih meneruskan tentang karomah auliyaullah dari kalangan sahabat. Ya. Walamma uzzibat. Ya. Ini siapa? Antum tadi bacanya? Nugraha. Zanir. Nah, itu lebih tepatnya dengan dikasrohkan zai, ya, dan ditasdidkan nun. Nunnya pun dikasrohkan. Berarti zinnirah, bukan zunairah. Ya. Maka tatkala udzibat zinnirah alal Islam fillah, tatkala zinnirah itu disiksa ya, karena keislamannya dia disiksa di jalan Allah. Fa'abat illal islamah, dia menolak untuk memeluk agama lain kecuali Islam. Wadahaba basaruha, hingga basarnya, penglihatannya itu hilang, lenyap, buta dia. Sampai disiksa, sampai buta. Qala al-musyrikun asaba basaraha al-latu wal-uzza. Ya, yang membuatnya buta adalah berhala mereka al-lat wal-uzza. Qalat, kata Zinnirah, kalla wallahi, tidak, sekali-kali tidak, demi Allah. Ya, tidak Allah yang menyebabkan kebuta. Faradallahu alaiha basaraha. Masya Allah. Maka Allah pun mengembalikan ya penglihatannya lagi. Subhanallah. Ya. Dikomentari oleh Syekh Shalih Fauzan di footnote nomor 1, ini adalah di antara karamah untuk wali-wali Allah. Anna hadil mar'ah salihah. Wanita ini tatkala dia berpegang teguh dengan Islam, dia bersabar atas siksaan kaum musyrikin hingga matanya hilang, penglihatannya hilang. Musyrikin mengatakan ini disentuh oleh Lata Uzza, kira dia buta. Ya, Lata Uzza itu sembahan mereka. Maka dia mengatakan tidak. Maka Allah pun mengembalikan untuknya ya matanya setelah butanya. Subhanallah. Kemudian wada'a Sa'id bin Musaid, Sa'id bin Zaidin dan Sa'id bin Zaid pernah mendoakan. Ya, ala, kalau mendoakan ala berarti apa? Da'a ala berarti apa? Keburukan. Ya. Ya. Beliau pernah mendoakan keburukan kepada arwa. Ya, arwa. Ya. Arwa bintul Hakam. Ya. Dia pernah mendoakan keburukan untuk Arwa bintul Hakam. Kemudian fa'u'miya basaruha, fa'u'miya basaruha, ya, maka dibutakanlah matanya, ya, dibutakanlah matanya si apa, didoakan fa'u'miya basaruha, basaruha lamma kadzabat alaih, ya, tatkala si Arwa bintul Hakam ini ya telah berdusta atas namanya. Maka Sa'id berdoa bin Zaid, Sa'id bin Zaid, seorang sahabat yang mulia, ya, ya, salah satu seorang sahabat yang dijamin masuk surga, 10 orang. Allahumma in kanat kadzibatan, ya Allah, jika dia wanita ini berdusta, ya Allah, fa'mi basaraha, butakanlah matanya. Waqtulha fi ardiha. Ya, dan matikan dia di ardiha, di tanah kelahiran dia. Fa'amiyat, maka wanita itu pun betul-betul mengalami kebutaan. Ya. Kemudian wawaqa'at, wanita itu pun terjerumus, terjatuh. Fi hufratin min ardiha famatat, di salah satu lubang di tanah di kampungnya sendiri, dan dia pun mati. Subhanallah. Ada Sa'id ibn Zaid, ibn Umar, ibn Nufail, ibn Ammi Umar ibn Khattab, sepupunya Umar bin Khattab, bapaknya Zaid bin Amr bin Nufail. Ya, hada minal ladina hadahumullahu fil jahiliyah litauhid, yang salah satu orang yang Allah berikan hidayah pada masa jahiliyah, hidayah tauhid. Fawahadallah, dia bertauhid, mentauhidkan Allah. Dia mengingkari peribadatan kepada berhala. Dan dia memiliki berbagai syair dalam pengingkaran dia terhadap berhala. Ya. Ya, dalam mendakwahkan tauhid, mengingkari syirik. Ya. Anaknya namanya Sa'id bin Zaid. Anaknya namanya Sa'id bin Zaid. Termasuk salah satu di antara 10 orang yang diberikan kabar gembira, ya, masuk surga. Dia memiliki kebun atau tembok di Madinah. Ya. Nah, tembok sebelahnya tetangganya itu ada seorang wanita, ya, karena wanita ini faddaat alaihi almar'ah annahu akhadha syai'an min haitiha. Wanita ini menuduh si Zaid bin Sa'id bin Zaid ini menuduh si wanita ini menuduh Sa'id mencuri sesuatu dari balik temboknya. Dia berdusta. Maka Sa'id mendoakan wanita tersebut untuk mematikannya di tanahnya. Fastajaballahu da'watah. Allah mengabulkan doanya. Maka wanita tersebut binasa atas kedustaannya di tempatnya sendiri, yaitu dengan dibutakan mata, jatuh terperosok di lubang dan mati. Hada min karomatil awliya. Ini adalah diantara bentuk karomah para wali. Lihat di footnote nomor 2 halaman 509. Ya. Kemudian Ala ibnu al-Hadrami. Kemudian Ala ibnu al-Hadrami. Ala ibnu al-Hadrami bin Imad, ya, salah satu tokoh dari kalangan muhajirin, ya. Kemudian dia ini kana amila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Bahrain. Beliau adalah amil, ya, petugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Bahrain, tetangga Saudi. Untuk di sana untuk berdakwah. Ya. Wa kana yaqul fi du'aih, dia pernah berdoa dalam doanya. Ya alimu, ya alimu, ya halimu, ya ya ya, ya aliyu. Ini bukan memanggil Ali, ya, tetapi nama Allah Al-Ali. Yang maha tinggi. Ya aliyu, ya azimu. Dia memanggil nama Allah semua itu. Wa istajaballahu lah. Allah pun mengabulkan doanya. Wa da'allaha bi ayyusqu wa yatawaddau lamma adimu al-ma'a wal isqa'a lima ba'dahum fa ujiba. Subhanallah. Ya, dia pernah berdoa kepada Allah agar orang-orang diberi hujan. Ayusku diberi hujan. Supaya mereka bisa berwudu saat mereka tidak mendapatkan air. Serta tidak ada lagi yang tersisa. Air yang tersisa. Lantas doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wada'allaha lamma i'taradahum al-bahru. Dan juga dia pernah berdoa pada Allah ketika pasukannya itu terhalang oleh lautan. Pasukan Ala al-Hadrami ini terhalang oleh lautan. Ya. Walam yaqdiru 'alal murur bi khuyulihim. Mereka enggak mampu menyeberangi, ya, dengan kuda-kuda mereka, enggak mampu. Ya, perhatikan nih, ini baru wali nih. Famarru kulluhum 'alal ma'. Mereka semuanya bisa melewati lautan di atas air. Mabatallat, ya, mabatallat suruju khuyulihim. Masyaallah. Ya. Bahkan perhatikan ini, ikhwah, ya, tidak ada pelana di antara seorang pun di antara mereka yang basah di atas air. Wadallah ala yarau jasadah idza mata falam yajidu fil lahad. Dan dia juga berdoa pada Allah supaya orang-orang tidak bisa melihat jasadnya ketika dia wafat. Maka mereka benar-benar tidak menemukan jasadnya di liang lahadnya. Subhanallah. Ini baru nyata ini. Lihat tuh keterangan. Ya. Ala hadrami kana amilan al-Bahrain. Yakni al-Ahsa. Bahrain itu dulu namanya Ahsa. Lian al-Ahsa fi hadzalikal waqtu sama Bahrain. Ahsa di waktu tersebut dinamakan Bahrain. Wa kana yadu bi hadza du'a fa yastajibu Allahu lah. Hadza min karamatil auliya. Lihat footnote nomor 2. Diberikan hujan, berwudu. Wa kadzalika min karamati, di antara karomah dia. Ya, tatkala mereka tidak dapat air. Ya, mereka pun hampir binasa. Maka Ala al-Hadrami ini berdoa pada Allah. Maka Allah turunkan hujan untuk mereka. Allah memberikan hujan untuk mereka. Demikian pula tatkala dia berdoa dihalangi oleh lautan, dia dan pasukannya. Dia pun melewati, ya, lautan. Lamma halal bahru dunahum, tatkala lautan menghalangi mereka. Da'allaha an yumashya al-khiyal al-bahr. Beliau pun berdoa pada Allah agar ya memperjalankan kuda-kuda mereka di atas air. Famasyat. Ternyata benar kuda itu bisa berjalan di atas air, tidak basah, surujul khayl khial. Ya. Khailnya itu surujnya, pelananya itu enggak ada yang basah. Hada min karamatil auliya. Ini juga diantara bentuk karomah para wali. Demikian pula dia berdoa agar mereka tidak mendapatkan jasad kalau dia mati. Ternyata benar, na'am rafa'allahu wa ajaba da'watah. Allah mengangkat dia. Ya, Allah mengabulkan doa dia. Ah, masya Allah. Lanjut. Baca berikutnya. Fadal. Ya. Faris. Baca Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Wajara misli dhalika fil bahri. Wajara mislu dhalika fil bahri li abi muslimin al-khawlani alladhi ulqiya fin nari fa innahu masya huwa wa man ma'ahu minal askari ala dijlatin wa hiya turma bil khashabi min maddiha. Faltafat ila ashabihi faqala hal tafquduna min mata'ikum syai'an hatta hal tafquduna min mata'ikum syai'an hatta ad'u Allah azza wa jalla fihi. Faqala ba'dhum faqadtu mikhlatan faqala ittabi'ni fattabi'hu fattaba'ahu fawajadaha qad uliqat bi syai'in fa akhadhaha wa talabahu al aswadu al insi lima da'a an nubuwata faqala lahu atashhadu anni rasulullahi qala ma asmi'u qala atashhadu anna muhammadan rasulullahi qala na'am fa amara binarin fa ulqiya fiha fa wajaduhu qa'iman yusalli fiha wa qad sarat 'alaihi bardan wa salaman wa qadima al madinata ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajlisuhu umaru bainahu wa baina Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhuma wa qala alhamdulillahilladzi lam yamutani. Yang mana? Alhamdulillahilladzi mana itu? Lam yumitni hatta arani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min fi'li man fa'ala bihi kama fa'ala bi Ibrahim Khalilullahi wa wada'at lahu jariyatuhu as-summa fi ta'amihi fa'akalahu falam yadurrahu wa khabbabat alaihi imra'atun zawjatahu fada'a alaiha fa'amiyat faja'at wa tabat fada'a Allah ta'ala laha faradda 'alaiha basaraha. Baik. mana tadi wajara mislu itu ya, wajara mislu dalik li Abi Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani juga mengalami kejadian serupa. Abu Muslim Al-Khawlani namanya Abdullah bin Saub. Ya. Dia ini bukan sahabat, tapi salah satu sayyidut tabi'in, pemuka tabi'in. Ya, orang zuhud di masanya. Dari Yaman. Ya, dia masuk Islam ketika Nabi masih hidup, namun dia enggak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru dia datang ke Madinah di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi dia ini tabi'in. Maka Syekh sekarang beralih nih berarti. Sekarang udah bukan sahabat, tapi karomah para wali. Ini dijelaskan oleh Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alladzi ulqiya finnar, yang dia dilemparkan di api, di kobaran api. Fa innahu yamshi wa man ma'ahu minal askar ala dijlah. Ini subhanallah, jalan di atas api. Nah, ini bukan sihir ya. Lihat aja. Kita bukannya mendustakan orang yang menampakkan karomah, yang tampak karomah. Kita lihat amalan dia. Ya, amalan dia. Kalau kayak begini, nah ini karomah. Tapi kalau dukun yang kayak begitu, kuda lumping segala macam, itu ya adalah sihir, bukan karomah. Ya, tatkala dia dilemparkan api di ke dalam api, ternyata dia dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan prajuritnya, ya, itu apa namanya, berjalan di atas Dijlah. Dijlah itu apa? Sungai. Ya, sungai Dijlah. Sungai di daerah sana. Namanya Dijlah. Ya, di daerah Khurasan sana. Ya, atau di daerah mana itu Dijlah? Kalau sekarang namanya? Di Irak. Di Irak, ya. Sungai Tigris. Ya. Bukan di Khurasan. Di wahia turma bil khosyab min maddiha. Ya. Lalu dia pun dilempar kayu-kayu. Artinya sungai tersebut menghanyutkan potongan-potongan kayu. Ya. Dia berjalan di atas sungai. Summa tafata ila ashabi, kemudian dia menoleh ke pasukannya. Wa qal tafkiduna min mataikum syai'an hatta adullaha fi. Masyaallah. Apakah kalian kehilangan suatu barang agar aku berdoa kepada Allah supaya Allah kembalikan? Wa qala ba'dhum, kata mereka, faqadtu mikhlatan. Kata seorang mereka, saya kehilangan mikhlah. Mikhlatan itu apa? Keranjang. Ya. Fa qala, maka Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, ittabi'ni. Ikut saya. Fattabahu, orang yang kehilangan keranjang itu mengikuti dia. Fawajadaha, maka dia mendapati keranjang tersebut. Faqad ta'allaqat bi syai'in fa akhadaha, tergantung ya di sebuah tempat dan dia pun mengambilnya. Subhanallah. Ya. Ini dijelaskan oleh Syekh. Ini diantara karomah para wali ya, ada pada Abu Muslim Al-Khawlan. Huwa waliyun min auliyaillah. Fil Yaman, dari Yaman, dari kalangan tabi'in. Ya. Ya. Adzabahu Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi menyiksanya. Al-Aswad Al-Ansi itu yang mengaku sebagai nabi. Ya. Kemudian dipanggil dia, dihadapkan kepada Al-Aswad Al-Ansi. Dan ditanya dia, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am. Kamu bersaksi Muhammad adalah Rasulullah? Kata dia, iya. Qala, kata Aswad Al-Ansi, atashhadu anni Rasulullah? Apakah kamu bersaksi aku adalah Rasulullah juga? Kata Abu Muslim Al-Khawlani, la, enggak, la asma, saya enggak pernah dengar kayak gitu. Ya, fa'ama rabihi fa'ulqiya finnar. Ya. Maka si Al-Aswad Al-Ansi memerintahkan supaya dia dilemparkan di kobaran api. Falam taduruhu annar. Api pun enggak memberikan efek mudarat buat dia. Fahadihi karamatullah. Karamatun lah, ini karamah dari dia. Untuknya annallaha waqahu minan nar. Allah menjaganya dari api. Ya. Waqad waqa hadza li Ibrahim al-Khalil. Ini juga terjadi pada Nabi Ibrahim. Ya, fahiya lil Khalil mu'jizah wa li Abi Muslim karomah. Kalau pada Nabi Ibrahim adalah mukjizat, kalau pada Abu Muslim karomah. Subhanallah. Kemudian watalabahul aswad al-ansi lamadda'an nubuwatah faqal dan al-aswad al-ansi, ya, pernah dicari-cari oleh, ya, Abu Muslim al-Qaulani ini pernah dicari-cari oleh al-aswad al-ansi yang mengaku-ngaku sebagai nabi, ya. Kemudian, ya, disebutkan di sini, apakah engkau bersaksi aku adalah Rasulullah, kata Abu Muslim, ma'asma, aku tidak dengar, ya. Qala atashhadu anna Muhammad Rasulullah, qala na'am. Kirain itu belum dengar sih. Ngeledek al-aswad al-ansi itu. Kamu bersaksi Muhammad adalah utusan Allah? Iya. Ya. Ya. Taib, ngeledek si aswad al-ansi. Fa'amara binar, fa'ulqiya biha. Ya, lantas memerintahkan pasukannya untuk menyalakan api, dia pun dilemparkan. Ya. Masya Allah. Fawajudu qa'imatan yusalli fiha. Ternyata mereka melihat Abu Muslim tengah sholat di situ. Tengah sholat di situ. Waqad sarat alaihi bardan wa salaman. Apinya pun berubah menjadi keselamatan. Dingin buat dia, subhanallah. Waqad imal Madinah taba'da mautin Nabi. Dia pun datang ke Madinah setelah wafatnya Nabi SAW. Dia masuk Islam di waktu Nabi masih hidup, ya. Tapi enggak melihat Nabi. Ini sama seperti Qais al-Qarni. Bukan Qarni, Qarni. Fa ajlasahu Umar bainahu wa baina Abi Bakr Siddiq. Maka ketika dia datang ke Madinah, maka Umar bin Khattab mempersilahkannya duduk antara dia dengan Abu Bakr Siddiq. Subhanallah, dipanggil oleh dua orang top. Duduk sini, duduk. Ya. Duduk. Wa qala alhamdulillahilladzi lam yumitni hatta ara min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man fu'ila bih kama fu'ila bi Ibrahim al-Khalilillah. Ya, subhanallah. Kata beliau, segala puji bagi Allah yang tidak mematikan aku hingga aku melihat di tengah umat Muhammad SAW seseorang yang Allah memperlakukan dia seperti halnya dia memperlakukan Ibrahim al-Khalil. Jadi ada orang lain melihat, kan, orang lain itu bersaksi. Wah, dia dibakar malah sholat gitu. Ngadulah sampai, ya, beritanya itu ke para sahabat. Subhanallah. Ya, lihat keterangan dari Syekh Kama Sabak. Ini sebagian tadi sudah lewat, ya. Ya, karomah untuk wali, adapun untuk nabi mukjizat. Ya. Kemudian wada'at lahu jariyatun. Ya. Jariyatun as-summa fi ta'ami falam yadurruhu. Ini masih al-Aswad Abu Muslim ini. Ya, ada seorang budak wanita, ya, apa namanya, milik dia sendiri, budak wanita dia, pernah meracuni, meletakkan racun di makanannya. Ya, namun racun tersebut sama sekali tidak memudorotkan dia. Ah, insya Allah. Ya, ya, kata Syekh, ma'annahu min adatis sum annahu yaqtul, ya kan begitu. Ya. Ya, kebiasaannya racun itu membunuh. Faladhi anjahu minan nar qadirun ala ayunjiyahu minas sum. Maka zat yang menyelamatkan dia dari api, kobaran api, maka itu mampu juga untuk menyelamatkan dia dari racun. Taib, barakallahu fikum. Ah. Kemudian dah segitu aja dulu. Wa khabbabat imra'atun nalai. Ya. Khabbabat imra'atun nalai zaujatahu fada'a 'alaiha. Ya, fada'a 'alaiha fa'amiyat. Ya, kemudian ada seorang wanita khabbaba melakukan takhbib. Ya. Melakukan takhbib. Takhbib itu paham enggak? Ya, takhbib itu khabbaba yukhabbibu takhbiban, merusak hubungan gitu. Jadi misalkan ada akhwat senang sama Nugraha, ngompor-ngomporin si Nugraha, supaya dirusak hubungannya, udah jangan mau menugraha. Ya, nugraha itu begini begitu. Istri nugraha marah. Terus pisah, misalkan ini ya. Eh, wanita tersebut yang maju. Atau ada cowok lain ngadu ke istri nugraha. Istri, suami kamu tuh selingkuh. Dia masa mau poligami. Nah, kalau mau poligami itu, ini niatnya ngomporin. Nah, itu namanya takbib. Paham sini? Yang kata Nabi SAW, ya, laisa minna, gitu. Man khobbaba, itu yang melakukan takbib bukan golongan kami. Kata Nabi SAW. Ya. Nah, ada seorang wanita ingin merusak hubungan Abu Muslim dengan istrinya. Ya. Pada alaiha, maka Abu Muslim pun mendoakan wanita tersebut. Fa'amiyat, maka wanita itu jadi buta. Ya, waja'at watabat, wanita itu datang dan bertobat. Pada alaha, maka Abu Muslim pun mendoakan kebaikan untuknya supaya matanya sembuh. Faradallahu alaiha basaraha, subhanallah. Maka Abu Muslim, apa, maka Allah pun mengembalikan matanya lagi. Apa, Allah pun mengembalikan matanya lagi. Subhanallah. Ya. Taib. Nah, itu takbib dijelaskan oleh Syekh itu sama tadi. Tanfiru zaujah min zaujiha. Ya. Wa minal mal'unin man khabbaba imra'atan ala zaujiha. Membuat lari istri dari suaminya, dikomporin. Dan termasuk diantara yang dilaknat adalah yang memprovokasi istri atas suaminya. Ya, itu termasuk takbib ini. Ya. Suaminya mau poligami, Ya. Ya enggak apa-apa, tapi konteksnya provokasi, itu takbib ini. Itu takbib, hati itu. Ya. Istri saya pernah digituin ya. Nah, ketika saya pertama kali nambah poligami, ada umat datang. Sabar ya, istri saya, apaan sabar ya? Kenapa? Apa ini? Itu Ustaz nambah, gak apa-apa. Ah, pasti sedih. Sini mas saya, peluk saya. Takbir. Ngeri. Ya. Si saya ngadu ke saya. Oh. Saya tegur. Siapa? Suaminya. Enggak benar. Takbib. Tujuannya apa? Merusak. Merusak. Ya. Ajarin nanti istri-istri antum supaya jangan jadi orang yang melakukan takbib. Oh, poligami orang lain kok yang ribet dia. Ya. Yang ribet dia. Oh, poligami orang lain udah. Mau orang poligami itu mau apa kayak udah. Enggak ganggu dia. Oh, ganggu. Kenapa? Merusak stabilitas para ikhwan. Para ikhwan juga jadi kepengen. Lah itu kan enggak melanggar syar'i. Ya enggak. Nah. Kemudian wa kana Amir ibn Qais, udah dibaca belum? Nah. Udah dapat berapa halaman? Kalau 3 cukup. Dikit lagi. Tiga. Baca berikutnya. Faris, udah baca Faris? Oh iya tadi ya, sampai sekarang. Si inilah Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah, wa kana Amir bin Abdul Qais ya'khudhu ata'ahu Abdul Qais. Abdul Qais. Ada alif lam. Ya udah. Wa kana Amir bin Abdul Qais ya'khudhu. Kalau ditarik wa bayan enggak ada alnya ya. Terus ya'khudhu ata'ahu alfai dirhamin fi kummihi wa ma yalqahu sa'ilun fi kummihi. Terus fi kummihi wa ma yalqahu sa'ilun fi tariqihi illa a'tahu bi ghairi adadin thumma yaji'u ila baitihi fala yataghayyar adaduha aw waznuha wa marra bi qafilatin qad habasahum al asadu faja'ahu hatta massa bi thiyabihi famul asadi thumma wada'a rijlahu ala unukihi wa qala innama anta kalbun min kilabir rahmah min kilabir rahmani wa inni astahi minallahi an akhafa shay'an ghayrahu wa maratil qafilatu wa da'a Allah ta'ala ayyuhawwina alayhi at-tahura fi ash-shita'i fa kana yu'ta bil ma'i lahu bukharun wada'a rabbahu ay yamna'a qalbahu minasy syaithani wa huwa fi shalati wa lam yaqdir 'alaihi syaithanu wa taghayyab al-hasan al-basri 'ala al-hajjaji fadakhalu 'alaihi sita marratin fada'a Allahu 'azza wa jalla falam yarawhu wada'a 'ala ba'd al-khawariji kana ka ayyu dhiyahum fa kharra maitan. Terus wasilah. Wasilah ibnu Asyama mata farasuhu wa huwa fil ghazwi. Fa qala Allahumma la taj'al li makhluqin 'alayya munnatan wa da'allaha minnatan. Wa da'allaha 'azza wa jalla fa ahyahu lahu. Falamma wasala ila baitihi qala ya bunayya khudh sarjal farasi fa innahu ariyatun fa akhadha sarjahu fa mata al farasu wa ja'a. Ada tiga halaman. Udah tiga. Dah, coba dulu. Tiga aja minimal. Berapa halaman lagi? Hah? Ada 20, 30 halaman? 30. Hah? 30. Berarti 10 pertemuan lagi. Nah, ya kan? 10 pertemuan lagi insya Allah. Selesailah. Sekarang pekan keberapa? Iya. Nah, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat. 6 tambah 6. Ya. 6 tambah 6 3 tambah 3 6. Awal April insya Allah selesai. Awal April. Ya, kemudian wakana Amir ibnu Abdul Qaisin kalau di ta'liqul bayan tanpa al. Ya, Amir bin Abdul Qais itu pernah mengambil pemberian dia, artinya jatah buat dia. Alfai dirhamin fi kummi, mengambil 2000 dirham dari saku bajunya. Kum itu apa sih? Saku ya. Ya. Taib. Wa ma yalqahu sa'ilun nanti tukang minta-minta ya. Ya. Dan setiap kali tukang minta-minta berjumpa dengan dia fitorikih di jalan, illa a'tahu bi ghairi adadin. Melainkan dia beri kepada tukang minta-minta tadi tanpa ngitung-ngitung. Ya. Dia hitung, ambil aja nih berapa. Tahu dikasih berapa dirham. Subhanallah. Summa yaji'u ila baitih, dia pulang ke rumahnya. Fala yataghayyaru adaduha wala waznuha. Subhanallah. Enggak berubah jumlah dan berat. Ya. Uangnya tadi. Allahu Akbar. Nah. Ya, itu kata Nabi, mana qasa malun min sedekah. Harta enggak berkurang karena sedekah. Tapi jangan bersedekah untuk kaya. Jangan beramal akhirat untuk dunia. Nah, syirik itu boleh. Ya. Ini subhanallah. Enggak berkurang sedikit pun. Ya. Nah, dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan sama itu ya khudu atahu, yakni nasibahu, jatah dia min baitil mal, dari baitul mal, jatah buat dia, dia digaji dari baitul mal. Ya, 2000 dirham. Fala malakihi min fakirin, tatkala ada orang fakir berjumpa dengan autahu, fala yanqus ada duma ma'ahu. Ada dun ma'ahu. Enggak berkurang sedikit. Ya, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasa malun malu abdin min sadaqah. Harta seorang hamba tidak berkurang karena sedekah. Ya, bahkan menambahkan. Apakah itu nambah berkahnya atau tidak berkurang jumlahnya? Berkurang jumlah, nambah berkah. Nah, itu aja rumusnya. Ya. Apakah tidak berkurang jumlahnya sebagaimana kisah ini dan inilah karomah, atau yang lainnya? Ya. Harta kalau disedekahkan, ya, mungkin dia akan berkurang harta, namun bertambah keberkahan. Ya, adapun wali ini tidak berkurang jumlahnya sedikit pun. Ini karomah. Karomah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ada pada Amir bin Abd Qais At-Tamimi Al-Anbari Al-Basri. Subhanallah, seorang wali zahid. Ya, dari kalangan tabi'in. Di kalangan tabi'in ini. Ya, udah bukan sahabat. Ya, kemudian ya. Wa marra bi qafilatin. Ini masih Amir ya. Amir ini masih pernah beliau melewati suatu kafilah. Kafilah kalau bahasa Indonesia apa? Rombongan musafir gitu lah ya. Rombongan musafir. Ya. Rombongan musafir yang kafilah ini qad habasahum al-asadu. Ya. Habasahum al-asadu. Artinya apa? Apakah singa memenjarakannya, menahannya? Kafilah itu dihadang oleh singa maksudnya. Jangan diterjemahin singa habasahum, memenjarakan mereka. Artinya menahan mereka. Artinya tertahan oleh singa. Lihat, perhatikan. Faja'a hatta massa bisyabih al-asada. Ya, maka si siapa? Amir ini datang ke singa tadi. Ya, dia mengusap-ngusap ya singa tadi dengan pakaian dia. Ya. Dengan bajunya dia usap-usap. Ya, bisyabihi al-asada. Summa wada'a rijalahu ala unuqih. Kemudian meletakkan kaki di atas leher tadi, leher singa tadi. Innama anta kalbun. Ya, kamu ini cuma anjing. Min kilabir rahman, dari salah satu anjing Allah Ar-Rahman. Wa inni astahi an akhafa syai'an ghairah wa marrat al-qafilatu. Masyaallah. Ya. Ya. Dan aku merasa malu kepadanya, kepada Allah, jika aku takut terhadap sesuatu selainnya. Allahu Akbar. Saya malu kepada Allah kalau saya takut sama kamu. Nah, maka kafilah pun berlalu. Insyaallah. Hah? Anjing menggonggong, singa mengaum, kafilah tetap berlalu. Masyaallah. Ah, ini luar biasa ini. Ya. Ya. Baik. Kemudian wadallah ta'ala ayyuhawina alaihi at-tahura fisita. Masih Amr ibn Abdul Qais pernah berdoa kepada Allah supaya agar diberi keringanan, agar Allah meringankan untuknya bersuci fisita pada musim dingin. Ya. Maka fakana yu'tabil ma lahu bukhar. Uap itu ya. Maka kemudian apa namanya didatangkan kepadanya. Allah memberikan dia air, ya, yang beruap, air hangat. Masya Allah. Ada bukhornya. Ya, dikasih air hangat dia. Subhanallah. Subhanallah. Ini, ya, ini kisah wali yang dibacakan nih, bukan yang kisah si siapa yang palsu-palsu itu. Kisah si Gareng lah, si Petruk lah, Gatot Koco lah, apalah. Nah, jelas. Ini yang dibacakan. Ya, biar kejang-kejang mereka. Ya, ini kan kisahnya aja nih. Awalnya mukadimahnya usulnya. Baru baca mukadimahnya kan awalnya isi kitabnya kejang-kejang. Kayak diruqyah. Baru bahas ini senang mereka. Tapi jangan, makanya Ibnu Taimiyah gak langsung kesini kan. Ke pembentukan pondasi dulu. Bagaimana mengimani karomah para wali. Kalau langsung ini, kita pun nanti juga bisa kayak mereka, na'udzubillah. Ya. Makanya mereka nulis buku, 1000 bukti kewalian Gus Dur. Kewalian Gus Dur. Ya, mana itu? Lihat Syekh Shalal Fauzan mengomentari apa? Dia berdoa pada Allah agar diberikan keringanan. Li'annahu yaqumu li salati fa yatawaddau bima inda baridin. Karena dia biasanya salat berwudu dengan air dingin. Fa kana yutabil mali sakhinan biduni taskhin. Ijabatan li da'wati hada min karomati. Subhanallah. Kemudian wada'a rabba, apa namanya? Wada'a rabba. Eh bukannya. Mana sekarang? Wa taghayyaba al-Hasan wal Basri. Wa da'a rabbah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyamna qalbahu minasyaitan wa huwa fi sholati falam yaqdir alaih. Ya, falam yaqdir alaih. Kalau di antum tadi ada syaitonnya ya. Kalau di kita cuma falam yaqdir alaih. Di mana? Di ta'liq wal bayan. Dia pernah berdoa kepada Allah supaya setan mencegah mengganggu kalbunya di saat dia sholat. Maka setan pun tidak kuasa mengganggunya. Subhanallah. Ya. Ya. Karena setan memberikan was-was kepada yang sholat dan menyibukkan orang yang sholat, menyibukkan kalbu. Wa qala man yaslamu min dzalik, sedikit orang yang selamat dari hal ini. Lakin hadzal wali da'allaha yamna asyaitan anhu famana'ahu fi sholati wa kana la yaqdiru ala ay waswisalah. Nah, itu akhirnya setan enggak mampu memberikan was-was kepada dia karena dia berdoa kepada Allah. Wa taghayyaba al-Hasan al-Basri. Hasan al-Basri taghayyaba. Taghayyaba itu apa? Bersembunyi. Ya. Dia bersembunyi. Ya. Anil Hajjaj, dari kejaran Hajjaj. Kenapa dikejar sama Hajjaj? Enggak taat ulil amri. Gitu. Hajjaj dikafirkan oleh para ulama waktu itu. Ya, memang ada yang enggak mengkafirkan karena melihat maslahat atau melihat Hajjaj belum melakukan pembatal keislaman. Yang mengkafirkan mereka mengatakan Hajjaj itu gulu dalam hal menghalalkan darah kaum muslimin. Maka dikafirkan. Yang tidak mengkafirkan tetap Hajjaj itu rusak. Namun yang tidak mengkafirkan enggak ada tuh yang nyebut yang mengkafirkan itu takfiri, enggak ada. Padahal Hajjaj berhukum dengan hukum Allah. ya, menegakkan jizyah bagi zimmi, melarang zimmi menegakkan agama mereka pakai lonceng, pakai salib, natalan. Bahkan dalam kitab-kitab tarikh disebutkan Hajjaj enggak pernah menghadiri orang-orang zimmi natalan. Subhanallah. Tiap tahun dibayar jizyah. Antum baca Quran dapat sukun, dapat tanwin, dapat dhamma, fathah, kasrah di huruf-huruf itu jasa Hajjaj. Hajjaj yang memerintahkan kepada Khalid, ya, gubernur Mekah, untuk nangkap Ja'ad bin Dirham dan disembelih. Ingat gak kisah? Dahu dahayakum inni udahi Ja'ad bin Dirham. Sembelilah 9 kali, saya mau nyembelih Ja'ad bin Dirham setelah sholat Idul Adha. Itu atas titah dari Hajjaj. Tangkap dia, sembelih. Ja'ad itu anti Jahmi berarti. Anti bid'ah. Enggak kayak pemimpin yang ngotot undang-undang setan sebagai pedoman. Siapa yang keluar dari NKRI, Pancasila, UUD 45, kita gebuk, kita lawan. Mana ada Hajjaj ngomong begitu. Hajjaj berhukum dengan kitabullah, hafal Quran sehari 15 juz. Sehari 15 juz Hajjaj baca, enggak pernah pakai mushaf. Besok khatam, besok 15 juz awal lagi. Berhukum dengan kitabullah. Nah, ini luar biasa. Makanya kalangan sahabat dan tabi'in memandang Hajjaj masih muslim. Nah, yang lain enggak dikafirkan. Ketika Sa'id bin Jubair dibunuh oleh Hajjaj karena ngelawan Hajjaj, Hasan al-Basri mendoakan si fasik ini, wah, didoakan keburukan. Maka sunnah juga mendoakan pemimpin. Mendoakan itu ada dua, mendoakan kebaikan, mendoakan keburukan. Nabi yang ngajarin. Ya. Siapa aja yang mempersulit umatku ya Allah, persulit dia ya Allah. Tuh, doa dari Nabi. Ya. Sunnah mendoakan pemimpin. Iya. Doaun alaih, bukan doaun lahu. Kalau pemimpinnya jelek, ya, bukan doa lahu, tapi alaih. Ini Hasan al-Basri dikejar Hajjaj. Kenapa? Dikejar. Ya, emangnya pasti ada bermasalah kan? Banyak masalahnya. Pada kalau alaih, Hajjaj, pasukannya Hajjaj itu sudah masuk ke rumahnya 6 kali. Ya, pada masuk mondar-mandir, kok kemana nih? Oh, Hasan, mana nih? Rumahnya padahal segitu-gitu aja. Oh, lari kemana? Ini digeledah di mana? Pada Allah, falam yarauhu. Dia berdoa pada Allah. Mereka ternyata pasukan Hajjaj enggak lihat dia. Wada'ala ba'dil khawarij ka ayyudhiyahu fa kharraja maitan. Ya. Al-Hasan juga pernah berdoa bagi salah seorang khawarij yang suka menyakiti kaum muslimin. Lalu Khawarij itu mati tersungkur dan tidak bernyawa lagi. Sampai sini ya? Selesai? Ya. Lihat tuh di keterangan Syaikh Al-Fauzan Al-Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in, alim masyhur, kan Al-Hajjaj yaqdab alaih, Hajjaj marah padanya. Ya. Di annahu la ta'khuduhu billahi laumata la'im. Wa yunkiru 'ala Al-Hajjaj. Ya. Karena Hasan Al-Basri ini enggak takut celaan orang yang mencela dia. Dia mengingkari Hajjaj. Ya, dia mengingkari Hajjaj. Ya. Dan Hajjaj kata Syekh, kama ta'lamun, ya, sebagaimana yang Anda ketahui, rajulun fatik, orang yang suka membunuh. Ya, dia suka membunuh dia. Kata Syekh. Ya. Dia suka itulah. Apa namanya? Menumpahkan darah kaum muslimin. Ya. Ya, dia suka menumpahkan darah kaum muslimin. Ya. Arsala ilai wa ursila ilai fitalabi, diutus pasukan. Arsala untuk arsala ilai fitalabi, untuk cari. Ya. Pada qala alaihi jundul hajjaj fi baiti, pasukan hajjaj masuk ke rumahnya. Fada Allah la yarahu, falam yarahu. Allahu qadirun ala kulli syai. Ya. Taib. Fakama akhada absar musyrikina an Isa bin Maryam hatta rafa'a Allahu min baitihim min bainihim wa hum mujtami'una liqatlihi, wa kama anja Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min musyrikina fi Makkah yuriduna qatlah fa kharaja min bainihim wa kadha fi ghari Thawr, wa kadhalika fi ghari Thawr waqafu alayhi hum huwa sahibuhu falam yarahu wa najjahu Allahu minhum wa hadhihi mu'jizatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya karamatun lil Hasan al Basri wa karamatu innama tahdusu anhu al hajatu au indal hajati fid din. Ya, sebagaimana Allah ya mengaburkan penglihatan orang musyrik tatkala Allah mengangkat Nabi Isa di antara mereka, padahal mereka berkumpul untuk membunuh Nabi Isa. Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari musyrikin di Mekah ketika mereka hendak membunuhnya. Allah mengeluarkan Nabi SAW dari mereka, di tengah-tengah mereka, di tengah di Gua Thawr, beliau dan para sahabatnya. Mereka melihat Allah selamatkan Nabi dari mereka. Inilah mukjizat untuk Rasul, karomah untuk Hasan al-Basri. Nah, karomah itu tahdus, itu ada ketika dibutuhkan, indal hajah fiddin, ya. Wa indal hujjah, sebagai hujjah dalam agama. Ya. Kemudian Silah ibnul Asyab mata farasuhu wa huwa fil ghazwi. Ya. Was apa, siapa ini namanya? Wasilah. Namanya Wasilah. Wasilah ibnul Asyam. Ya. Afwan, itu bukan waunya waw ataf. Silah bin Asyam. Bukan Wasilah, tapi Silah bin Asyam. Ya. Salah seorang kalangan tabi'in. Silah al-Asyam. Ya, mata farasuhu wa huwa fil ghazwi. Kudanya pernah mati dalam keadaan dia dari peperangan. Dia berdoa, Allahumma la taj'al li makhluqin 'alayya minnatan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku berutang budi pada satu makhluk pun. Ya. Fa ahyaha lahu farasah, Allah pun menghidupkan kudanya. Falamma wasala ila baiti qala ya bunayya khudh sarjal faras fa innahu arya. Ya. Maka ketika dia sampai di rumah, dia berkata pada anaknya, "Wahai anakku, ambillah pelana kuda ini." Karena ia hanya titipan. Pelananya diambil, kudanya entar mati. Fa akhadha sarja fa matal faras. Ketika diambil pelananya, kuda pun mati. Sampai sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.